رضي الله تعالى عنه عبد الله بن أبي أوفى نما أيه بليو علقمة dan masyhur dengan kunyahnya Abu Aufa. Abdullah bin Alqamah bin Qais Ibn al-Harith al-Aslami. Ada yang menyebut bahwa kunyah beliau Abu Ibrahim. Ada pula yang menyebutkan Abu Muhammad, ada juga yang menyebutkan Abu Muawiyah. Dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia, mengikuti beberapa perjalanan peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, dalam perang Khaybar dan yang lainnya. Dan pada saat meninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun berangkat ke Kufah dan menyebarkan Islam di sana hingga beliau meninggal. Dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Kufah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, jaa rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'an shay'a, sesungguhnya aku tidak mampu untuk mengambil dari Al-Quran sedikit pun. Yani beliau tidak mampu membaca atau tidak mampu menghafalkan sedikit pun dari Al-Quranul Karim. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu, maka ajarkanlah kepadaku apa yang mencukupi aku sebagai pengganti dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga beliau tetap dapat mengerjakan salat walaupun tidak menghafal sedikit pun dari Al-Quranul Karim. Maka beliau mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pengganti. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakanlah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al hadith رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. Maka ini hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita tentang keadaan seseorang yang hendak mengerjakan salat dalam keadaan dia tidak menghafal sedikit pun dari Al-Quran Karim, tidak menghafal sedikit pun dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu kita melihat dari kedudukan hadis ini, disebutkan oleh Al-Hafidh bin Hajar bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibn Hibban, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Hadis ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah diriwayatkan dari beberapa jalan, yang jalan-jalan tersebut kembalinya kepada seorang perawi yang bernama Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki. Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki ini meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abi Aufa. Dalam keadaan Ibrahim As-Saksaki adalah seorang perawi yang dhaif, lemah dalam meriwayatkan hadis, sehingga jalur sanad riwayat ini adalah jalur yang lemah. Namun bukan berarti bahwa hadis yang disebutkan yang berkenan tentang masalah ini adalah hadis yang dhaif, sebab telah dikuatkan melalui jalur yang lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban yang beliau menyebutkan jalur selain dari jalurnya Ibrahim As-Saksaki, sehingga hadis ini bisa dinaikkan menjadi hadis hasan berdasarkan jalan-jalannya. Dalam riwayat Ibn Hibban, seorang perawi yang meriwayatkan selain dari jalannya Ibrahim As-Saksaki yang bernama Al-Fadl bin Mufaddal, walaupun dia adalah seorang perawi yang dhaif, namun menguatkan, dhaifnya bukan dhaif yang sangat, namun dhaifnya dhaif yang ringan. Al-Fadl bin Muwaffaq. Walhasil bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini berkenaan tentang kedudukan riwayat ini. Adapun kandungan yang terdapat di dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak mengajarkan dan memberikan penjelasan kepada umat ini bahwa agama ini adalah merupakan agama yang sangat mudah sekali. Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesempitan atas kalian di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki atas kalian kesulitan. Dan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Maka ketika ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mungkin orang ini baru saja masuk ke dalam Islam, sementara dia hendak mengerjakan salat, namun dia tidak menghafal sedikit pun dari Al-Qur'anul Karim, maka dia pun datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan bertanya apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia baca di dalam solat, sementara dia tidak menghafal sedikit pun dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak menghafal Al-Fatihah dan tidak menghafal surah-surah yang lainnya. Maka beliau minta agar diajarkan sesuatu yang beliau ucapkan yang itu telah mencukupi bagi beliau sebagai pengganti dari qiraatul Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu yang memberikan kemudahan kepadanya. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada sahabat tersebut yang tidak mengerti bacaan Al-Qur'an Karim. Dan ini hadis ini merupakan salah satu hadis yang menguatkan salah satu kaidah fiqhiyah yang masyhur di kalangan para fuqaha yang menyatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Sesuatu yang sulit maka berganti menjadi sesuatu yang akan memberikan kemudahan baginya, yang menunjukkan keindahan Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan beban kepada seorang hamba kecuali yang dia mampu untuk melakukannya. Walhasil dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa Islam ini mudah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kesulitan dalam mengamalkan agamanya. Apabila seorang merasakan kesulitan untuk melakukan sesuatu, maka diarahkan kepada yang lebih mudah. Di dalam salat, seseorang diwajibkan untuk salat dalam keadaan berdiri, dalam salat wajib. Namun kalau dia tidak mampu, maka diberi keringanan. Fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa 'ala janbi. Jika kamu tidak mampu, maka salat dalam keadaan duduk. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Seorang yang melakukan perjalanan musafir, yang biasanya orang yang melakukan perjalanan merasakan berbagai macam hal-hal yang tidak dia rasakan ketika pada saat mukim. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan as-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu adalah potongan dari siksaan, menyebabkan seseorang tidak mampu makan, tidak mampu minum, merasakan kelelahan yang sangat, yang tidak dirasakan pada saat mukim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan hamba-hambanya, dan Allah memberikan keringanan kepada mereka. Sehingga di dalam salat, orang-orang yang dalam keadaan musafir, mereka mendapatkan keringanan qasrus salat, mengqasar salat, dan diperbolehkan menjamak salat sebagai kemudahan bagi umat ini. Dalam hal berpuasa demikian pula, apabila seseorang tidak mampu berpuasa, maka diberikan kemudahan, apakah dengan membayar fidyah apabila dia telah tua renta dan tidak mampu lagi berpuasa, maka penggantinya adalah fidyah ta'amu miskin, dan begitulah seterusnya. Apabila kita melihat cabang-cabang yang terdapat di dalam masail, permasalahan-permasalahan agama ini, kita akan mendapati bahwa kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan, ini masuk dalam sekian banyak permasalahan di dalam hukum-hukum Islam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah wajibnya membaca Al-Quranul Karim di dalam salat. Yang pertama, apabila seseorang mampu membaca Al-Fatihah, maka itulah yang harus dia lakukan. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam telah menjadikan Al-Fatihah sebagai rukunun min arkanis salat, termasuk di antara rukun salat. Sehingga kalau dia menghafalnya, maka itu yang harus dia baca. Telah kita bahas dahulu hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an, membaca Al-Fatihah. Yani maksudnya bagi orang yang sanggup, orang yang menghafal surat Al-Fatihah lalu dia tidak membacanya dalam salat, maka tidak ada salat baginya. Kalau dia tidak menghafal Al-Fatihah, maka apa saja yang dia hafal dari Al-Qur'anul Karim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'anul Karim. Dan hadis sebelumnya, hadis orang yang jelek salatnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya cara salat yang benar, maka beliau mengatakan, "Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau misalnya dia tidak menghafal suratul Fatihah, dia hanya menghafal suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka itulah yang dia baca di dalam salat. Pada saat berdiri dia membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian rukuk. Karena hanya itulah yang dia mampu untuk dia lakukan. Nah. Lalu kalau dia tidak menghafal Al-Quran Karim, satu ayat pun dia tidak menghafalnya, maka hadis ini pun diterapkan kepada orang tersebut, bahwa dia dianjurkan untuk membaca bacaan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maka inilah yang dia baca ketika berdiri. Dan itu telah menduduki kedudukan bacaan surah, perwakilan dari suratul Fatihah. Apabila dia telah membaca itu, maka dia dianggap bahwa dia telah membaca Al-Fatihah dan membaca surah, dan itu telah cukup bagi dia. Dan ini adalah pendapat yang sahih dari pendapat para ulama berdasarkan hadis yang kita bacakan ini, hadis Abdullah bin Abi Aufa. Demikian pula hadis Abi Hurairah, hadis orang yang jelek salatnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badannya, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fakabbirhu wasabbih wa hallilhu. Apabila engkau punya bacaan atau hafalan Al-Qur'an, maka bacalah. Kalau tidak, maka bertasbihlah, bertahlillah, dan bertakbirlah. Yani seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Tapi kalau misalnya dia membaca, menghafal satu ayat, menghafal satu ayat, maka cukup satu ayat itu yang dia baca. Misalnya dia hanya menghafal Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang ada artinya. Asal jangan satu ayat yang merusak makna. Dia hanya menghafal fawailul lil musallin. Misalnya. Ya jangan, karena akan merusak makna. Atau dia hanya menghafal innal insana lafi khusri. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Dia tidak menghafal yang setelahnya. Berarti semua manusia rugi. Ya, maksudnya ayat yang dia hafal walaupun satu ayat yang yastaqimu makna, yang maknanya sahih. Qul huwallahu ahad misalnya. Maka itu yang dia baca. Itu yang dia baca. Tapi apakah dia ulang-ulangi? Karena suratul Fatihah itu 7 ayat, apakah dia ulangi sampai 7 kali misalnya? Ada sebagian pendapat fuqaha nyatakan demikian. Dia ulangi sampai 7 kali. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sampai 7 kali. Akan tetapi wallahu ta'ala alam, ini membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil. Sementara yang kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlak. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Kalau kamu punya hafalan Al-Qur'an, bacalah. Satu ayat pun. Kalau kamu punya hafalan Al-Qur'anul Karim dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mengulang-ulangi ayat tersebut. Sehingga bagaimanapun apabila dia menghafal ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an Karim, maka yang dia baca adalah ayat Al-Qur'an. Yang mana saja. Adapun hadis ini apabila dia benar-benar tidak menghafal sedikit pun. Oleh karena itu seperti sahabat yang datangin dia mengatakan la astati'u an akhudha minal qur'ani syai'an. Aku tidak mampu sama sekali menghafal sedikit pun dari Al-Qur'anul Karim. Dia tidak mampu. Maka menunjukkan bahwa selama dia mampu walaupun satu ayat, itulah yang wajib bagi dia. Itulah yang wajib bagi dia. Nah, kalau dia tidak mampu membaca Al-Quran, maka dia mengucapkan zikir-zikir ini. Namun, kalau misalnya dia pun tidak mampu membaca zikir-zikir ini, mungkin dia orang ajami, ya, anggaplah dia orang yang asli dari Cina misalnya, baru datang ke Indonesia, mengenal Islam, langsung masuk Islam. Ya. Untuk mengucapkan Alhamdulillah saja mungkin masih kesulitan. Ya. Sehingga mungkin diajarkan zikir-zikir ini pun dia tidak mampu. Membutuhkan waktu. Sementara dia harus sholat. Sholat zuhur misalnya. Kalau diajarkan mungkin sampai asar. Atau bahkan mungkin sampai maghrib. Dia belum mampu untuk mengucapkan. Sehingga dia tidak bisa baca sama sekali. Maka dalam hal ini dia tetap sholat. Pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Syafi'i mengatakan dia sholat berdiri ya seperti kadar seorang membaca Al-Fatihah. Sekadar seseorang membaca Al-Fatihah. Nah. Berbeda dengan pendapat Al-Imam Malik. Adapun Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan jatuh. Gugur. Namun yang sahih wallahu ta'ala alam adalah tidak gugur padanya sholat. Dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat dalam kondisi bagaimanapun. Bahkan walaupun dia tidak menghafal sedikit pun dari bacaan tersebut. Maka ini wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang rajih dalam masalah ini. Sebab as-salah la tasqutu bihalin. Salat itu tidak gugur sama sekali. Dalam kondisi bagaimanapun selama seorang itu masih mampu melakukannya. Nah, baik dalam hal gerakan maupun dalam hal apa yang harus dia baca di dalam salat. Apa yang harus dia baca di dalam salat. Kalau dia tidak mampu, lakukan apa yang mampu bagi dia. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur kepada orang yang sakit. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk salat dalam keadaan apa yang dia mampu. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seorang hamba kecuali yang dia mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa as-salah tauqifiyah. Salat itu adalah perkara tauqifiyah yang dikembalikan kepada nas. Kembalikan kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat ini ketika dia tidak menghafal sedikit pun dari Al-Qur'an Al-Karim, dia tidak berijtihad sendiri, berinisiatif sendiri, membuat trik-trik sendiri dalam mengerjakan salat. Namun dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan apa yang mesti dia lakukan. Maka demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah, apa saja yang kita amalkan di dalam salat harus bersumber kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab permasalahan salat bukan masalah yang dibangun di atas ijtihad semata, namun harus kembalikan kepada nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana cara kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat? Tentu dengan melihat kepada hadis-hadis yang sahih yang telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tata cara seorang salat yang dalam keadaan sehat bagaimana, seseorang yang dalam keadaan sakit bagaimana, seseorang yang musafir apa yang harus dia lakukan, seseorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah apa yang harus dia lakukan. Ini semuanya harus kembali kepada nas. Apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itulah yang kita amalkan. Apabila demikian keadaannya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka tidak akan terjadi banyak perselisihan. Tidak akan terjadi banyak perselisihan di kalangan umat ini. Namun apa yang menyebabkan terjadinya khilaf dan semakin meluasnya dairatul khilaf disebabkan karena sebagian kaum muslimin tidak mengikat dirinya untuk kembali kepada Al-Quran Karim dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang betul di kalangan para ulama mereka berselisih dalam beberapa hal yang kadang-kadang di sana ada dalil-dalil yang saling tarik-menarik. Namun kadang-kadang dalam permasalahan yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila para ulama, para mujtahidin mereka berselisih setelah mereka berusaha untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kalaupun mereka keliru, dimaafkan dan tetap mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal hakima idza ijtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim apabila dia berijtihad lalu benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun apabila dia keliru, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Ini bagi seseorang yang telah berusaha. Makanya dikatakan ijtahada. Dia telah bersungguh-sungguh untuk menyesuaikan dirinya dengan kebenaran, namun keliru. Dia telah berusaha untuk mengembalikan pendapatnya kepada Al-Quran dan Sunnah, namun salah dalam memahami misalnya. Dia tetap mendapatkan pahala. Beda halnya dengan seseorang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikat dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, membangun satu amalan di atas perasaankah, membangun satu amalan di atas apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakatlah, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ini bukan mujtahid. Maka yang seperti ini pada hakikatnya adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak semua perselisihan itu bisa dianggap, kecuali apabila perselisihan itu memang ada sisi pandangnya dari sisi syariat. Maka itu yang bisa ditolerir. Adapun perbuatan-perbuatan dan amalan yang tidak dilandasi dengan Al-Kitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini perselisihan yang tidak bisa ditolerir. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, cara-cara tertentu dalam ibadah. Kadang-kadang masing-masing daerah punya cara-cara tersendiri. Ada sebelum sholatnya, ada di saat hendak mengerjakan sholat, ada di saat sesudah sholat. Masing-masing punya trik-trik tersendiri dalam mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, mulai dari azan kadang-kadang. Sebelum azan sudah ada pengajian. Kaset diputar. Kemudian 5 menit sebelum azan ada apa itu? Hah? Tarhim. Entah suara siapa itu. Dan subhanallah, ya, masyhur juga. Dan masyhurnya di Indonesia, kalau di luar wallahu alam. Kalau di Yaman ya saya tidak pernah mendengarkan itu. Ya, kemudian sebelum azan sekian banyak bid'ah. Setelah azan bid'ah lagi. Antara azan dan iqamah, ya, bid'ah. Penuh dengan bid'ah. Ada yang nyanyian Jawa, ya. Ada yang berbahasa Arab tapi dilagukan, ya. Nah, sehingga ngawur, ya, panjang pendeknya, karena lebih mengutamakan lantunannya sambil menunggu imam. Ya, setelah imam datang ada bacaannya lagi. Apa itu? Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. 3 kali. Ya. Terus ada lagi sebagian menambah lagi. Ini dari mana semua ini? Siapa penciptanya? Ya. Siapa yang merekayasa ini? Allahul musta'an. Kalau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak pernah mengajarkan. Kalau dari sahabat, mana riwayatnya? Kalau dari kalangan para imam, mana anjurannya? Walhasil yang seperti ini masyaallah ikhwah merupakan tugas berat bagi kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah, untuk mendakwahkan sunnah sesuai dengan kemampuan mereka. Kita berusaha semampu kita untuk mengajarkan kepada kaum muslimin mana yang sunnah, agar kemudian mereka menghidupkannya, dan mana yang bid'ah, agar kemudian mereka menjauhkan diri darinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanyalah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin tatkala mereka senantiasa menjadikan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai panutannya. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini ikhwan yang kita bacakan.